بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم kita masih dalam kitab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk sekarang hadis Suhaib radhiyallahu anhu. Hadis panjang di mana Rasul alaihi salatu wasalam berkisah tentang umat sebelum beliau alaihissalatu wassalam. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, kana malik timan qablakum wa kana lahu sahir. Ada seorang raja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, raja yang hidup di zaman sebelum kalian. Jadi umat yang diceritakan adalah umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena lahu sahir, si raja itu punya seorang penyihir. Menunjukkan budaya penyihir sebagai pelengkap dari satu kerajaan itu sejak dahulu kala dan sampai sekarang masih ada sebagian raja-raja masih punya tukang sihir. Maka ketika usia telah menginjak apa setelah tua, si tukang sihir mengatakan, ini kot kabar tu fa'at ilayya gulaman u'allimu as-sihra. Wahai raja, aku ini sekarang sudah tua. Adik-adik sadar bahwa akan kematian akan datang. Sudah tenaga juga sudah tidak kuat. Maka tolong utus kepada kami seorang anak muda yang cerdas, yang terampil, agar aku ajarkan kepada dia as-sihir. Dia akan mengkader seorang anak muda sebagai penerusnya. Maka si raja mengutus seorang muda yang pandai. Ketika si anak muda ini belajar kepada tukang sihir, setiap hari dia berangkat ke tukang sihir untuk belajar. Ternyata di dalam perjalanannya, dia jumpai seorang rahib. Rahib di sini yang dimaksud adalah seorang apa pengikut Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Dia adalah seorang yang muwahhid, orang beriman, bertauhid, beribadah kepada Allah. Punya ilmu dia. Maka si anak muda ini duduk di majelisnya si rahib, mendengar ucapan-ucapannya, ternyata dia tertarik. Fa'ajabahu. Maka setiap kali orang si anak muda ini berangkat pada tukang sihir, dia akan menyempatkan diri waktunya untuk duduk belajar pada si rahib. Karena seringnya duduk tempatnya si rahib, maka dia selalu terlambat datang kepada tukang sihir itu. Fa'idha atas sahir dharabahu, maka dia dipukul karena terlambat. Si anak muda ini pun mengeluh, menyampaikan keluhannya kepada si rahib. Maka si rahib memberikan jalan keluar Idza khasyaita ath-thahir faqul hasab habasani ahli. Kalau kamu khawatir terhadap si rahib, katakanlah kepada si rahib, apa kalau kamu takut seperti sihir, tukang sihir, katakanlah kepada tukang sihir itu bahwa aku telah ditahan sama keluargaku. Kalau kamu khawatir pulang terlambat, takut kepada keluargamu, katakan habasani as-sahir. Itu kan mahanku sehingga terlambat dalam pulang. Demikian berlanjut belajar kepada si tukang apa kepada si apa rahib, maka suatu hari dalam perjalanan dia berangkat, dia dapati dabbatin azimah, ada seekor binatang besar, qad habasatin nas, yang menghalangi jalannya manusia sehingga manusia terputus jalannya, terhalang, terganggu manusia. Maka ketika si al-gulam, anak muda ini, melihat keadaan seperti itu, dia mengatakan, al-yawma a'allamu as-sahir afdal amrahib afdal. Pada hari ini aku bisa membuktikan mana yang lebih afdal, si tukang sihirkah atau si rahib yang lebih afdal. Maka ketika itu dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabba hatta yamdi an-nas. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada aku kalaulah si rahib itu lebih baik, lebih engkau sukai ya Allah daripada si sahir, maka matikanlah hewan besar ini sehingga orang pun tidak akan terganggu lagi. Doa ketika mendapatkan ujian seperti ini, dia doa mana yang terbaik. Dia memohon kepada Allah, buktikanlah mana yang terbaik, pilihkanlah mana yang terbaik. Maka setelah itu dilemparlah hewan besar itu dan ternyata kena, matilah hewan itu. Fa'atar rahib fa'akhbarahu. Maka dia datangi rahib dengan mengabarkan tadi ada kejadian demikian, demikian, demikian. Maka aku pun berdoa, Allahumma in kana amru rahib ahabu ilaika min amri sahir fa'kul hadithata. Diterangkan kepada si rahib, maka diceritakan. Maka si rahib mengatakan, ayu bunayya anta al-yum afdal minni. Maka si rahib bukannya sombong mengatakan, ini kamu hasil didikanku, kalau kamu seperti ini bagaimana aku. Tidak demikian, tapi si rahib mengatakan, pada hari ini kamu memang lebih hebat daripada aku. Qabbalaka min amrika ma ara. Kamu pada hari ini aku telah melihat ilmumu lebih daripada aku. Wa innaka satubtaliya. Dan kamu pasti akan mendapatkan ujian. Si rahib menerangkan, ketika ilmu sudah seperti ini, pasti akan dapat ujian. Menunjukkan ujian itu satu kepastian. Ketika ilmu kita bertambah, ketika keimanan kita bertambah, maka pasti akan datang ujian yang dari sana akan membuktikan siapa kita sesungguhnya. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Perlu diketahui bahwa si gulam ini ketika itu bukan cuma sekadar itu, tapi dia bisa mengobati orang yang buta ataupun orang yang kena kusta, dan juga mengobati penyakit-penyakit yang lainnya. Lah, ketika berita kehebatan anak muda ini mulai tersebar, sampailah berita kehebatan anak muda ini bisa mengobati beberapa penyakit ke telinga Jalisil Malik, teman dekatnya sang raja. Mungkin hulu balangnya atau itu walhasil tempat orang yang dijadikan rundingan. Diajak bicara orang dekatnya sang raja. Yang ketiga itu dalam keadaan buta karena satu penyakit. Maka si hulu balang raja ini datang kepadanya membawa hadiah yang sangat banyak dari hartanya. Dia sambil mengatakan, Maha hunalaka ajma'u in anta safaitani. Kalau engkau bisa menyembuhkanku dari penyakit buta ini, maka apa yang ada di hadapanmu ini semuanya untukmu. Maka ketika mendapatkan ucapan itu, dia, si anak muda ini pun berkata, Innilaa asfi ahadan. Tidak sombong, tapi justru mengatakan, Innilaa asfi ahadan. Aku ini tidak bisa menyembuhkan seseorang pun. Innama yashfi Allah Ta'ala. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala. Keberhasilanku ini bukan dariku, tapi semata-mata pemberian dari Allah Ta'ala. Beginilah seharusnya seorang yang beriman kepada Allah. Ketika dia mendapatkan keberhasilan-keberhasilan, kebaikan-kebaikan, maka dia sandarkan keberhasilan-kebaikan itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu si anak muda mengatakan kepada hulu balang raja, Fa'in amanta billah ta'ala da'autullah fasyafaka. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan menyembuhkanmu. Fa'amana billah ta'ala fasyafahu Allah ta'ala. Maka orang itu pun beriman kepada Allah dan Allah pun sembuhkan dari penyakit butanya sehingga dia pun melihat kembali. Ketika telah sembuh dari penyakitnya, fa'atal malik fajalasa ilaihi. Maka dia pun datangi raja dan duduk pada raja. Ketika raja melihat orang ini sudah kembali matanya melihat, maka dia bertanya, Man radda alaika basarah? Siapa yang mengembalikan matamu itu melihat kembali? Siapa yang menyembuhkannya? Maka dijawab oleh orang itu, Rabbi, Tuhanku yang telah menyembuhkannya. Faqala walaka rabbu ghairi? Apakah kamu punya Tuhan selainku? Kata si raja. Qala rabbi wa rabbuka Allah. Maka si hulu balang raja itu yang sekarang sudah menjadi orang beriman mengatakan, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu itu hanyalah Allah saja. Ra'aqabahu falam yazal yu'adzibahu hatta jalla 'ala ghulam. Maka orang ini pun disiksa sampai dia menunjukkan kepada anak muda itu tadi bahwa yang ngajarin adalah anak muda. Maka didatangkan si ghulam. Maka raja pun berkata kepada si ghulam, Ayil bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'u al-akmah wal-abras, wa taf'al. Maka si raja mengatakan, luar biasa sihirmu. Sekarang sudah luar biasa pintarnya. Kamu sekarang sudah bisa mengobati orang buta, bisa mengobati orang lepra, dan ini dan itu. Maka si anak muda itu mengatakan, Innilaa asfi ahadan, innama yashfi Allah Ta'ala. Aku ini tidak bisa mengobati seseorang pun, yang mengobati, yang menyembuhkan itu hanya Allah Ta'ala. Maka si anak muda itu pun diambilnya dan disiksa sampai tidak tahan, maka dia menunjukkan kepada si rahib bahwa yang mengajari kami adalah rahib. Maka didatangkanlah si rahib, maka dikatakan irji an dinik, kembalilah kamu kepada agamamu, yaitu agama si raja. Maka si rahib pun tidak mau. Pada adi min syar, awudhi adi min syar di mafras raksihi. Maka didatangkan gergaji yang besar, maka si rahib itu pun digergaji dari tengah kepalanya sampai jadi dua. Kemudian didatangkan lagi si Jalisul Al-Malik, ulu balang raja itu, maka diajak irji ila dinik fa'adra, kembalilah kamu kepada agamamu. Maka ulu balang raja ini pun enggan untuk kembali kepada raja, yaitu kepada agama raja itu tadi. Maka keadaan serupa menimpa ulu balang ini seperti rahib itu. Diletakkanlah gergaji di tengah-tengah kepalanya dan terbelah menjadi dua. Kemudian yang berikutnya adalah didatangkan si anak muda itu tadi, dikatakan kepadanya irji ila dinik, kembalilah kamu kepada agamamu. Maka dia pun segan atau tidak mau. Ketika si anak muda itu tidak mau, maka diserahkan anak muda ini kepada sejumlah tentara sambil dikatakan, sambil raja mengatakan, idhabu bihi ila jabal, fasa'adu bihi al jabal, pergilah kamu ke gunung ini dan gunung itu. Maka naik bawah si anak ini ke atas gunung. Ketika sampai di atas gunung, maka lemparkan anak, apa, ajaklah untuk kembali kepada agamanya. Kalau tidak mau, maka lemparkan dia dari atas gunung. Maka setelah sampai di atas gunung, si anak muda ini dinasehatin untuk kembali kepada agama rajanya, maka dia tidak mau. Sebelum dilemparkan, si anak muda itu mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma qinihim bima syi'ta, ya Allah, Allahumma qinihim bima syi'ta, ya Allah, cukupkanlah aku, selamatkanlah aku dari kejahatan mereka. Bima syi'ta, sesuai dengan apa yang kau kehendaki, ya Rab. Doa ini dilantunkan oleh si anak muda, Allahumma inihim bima syi'ta, ya Allah, cukupkanlah aku dari kejahatan mereka sesuai yang kau kehendaki, ya Rab. Maka ketika anak muda ini berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya, maka Allah utuskan gunung itu bergerak, maka gunung itu pun bergerak, bergetar, sampai tentara-tentara itu pun berjatuhan. Selamatlah si anak muda ini. Maka kembali anak muda ini kepada raja. Lalu raja pun mengatakan, ma fu'ila bi ashabik, apa yang kau lakukan wahai anak muda terhadap para tentara itu? Maka dia pun mengatakan, ta'afanihimullah ta'ala, Allah telah mencukupkan aku, Allah telah melindungi aku. Maka si raja pun belum puas, maka mengutus tentara lainnya untuk membawa anak muda ini ke lautan. Maka raja mengatakan, anak ini bawa ke lautan, kalau dia mau, maka biarkan dia di atas agama kita. Kalau tidak mau, tidak mau bertobat, maka lemparkanlah dia ke lautan. Fazahabu bihi, maka dibawa pergi para tentara. anak muda ini sampai di tengah lautan, si anak muda pun berdoa kepada Allah, Allahumma sqinihim bima syi'ta, ya Allah, cukupkanlah aku, artinya selamatkanlah aku dari kejahatan mereka sesuai apa yang kau kehendaki, ya Rab. Maka tiba-tiba perahu itu pun oleng dan terbalik, dan Allah selamatkan si anak muda itu, dan anak muda itu pun kembali kepada sang raja. Maka raja pun berkata kepada anak muda ini seperti yang tadi dia katakan, mafu'ila di ashabis, apa yang kau lakukan kepada tentara-tentara itu? Maka anak muda itu mengatakan, kafanihimullahu ta'ala, Allah telah cukupkan, Allah telah jaga aku. Maka anak muda itu mengatakan kepada raja, innaka lasta biqatili, kamu tidak mungkin bisa membunuhku, hatta taf'al ma'amuraka bihi, sampai engkau melakukan apa yang aku utus ini, wahai raja. Kata si ulam mengkisahkan kepada rajanya, kalau kamu mau membunuhku, tidak ada jalan kecuali engkau ikuti apa yang aku ajarkan kepadamu. Maka raja pun mengatakan, bahwa apa itu? Maka caranya adalah, yang pertama, tajma'u nafis ta'idin wahidin, engkau kumpulkan masyarakat ini di dalam satu tempat yang besar. Waktu seribuni ala sisirin. Yang kedua, kamu ikat aku di salah satu pohon atau tiang. Tumahud sahman min kinanati. Yang ketiga, kamu ambil dari anak panahku dari tempatnya. Yang keempat, tumawak sahmahi kabdil haus. Tumakul bismillahirrabbilulam tumma irmini. Yang keempat, setelah kamu ambil, maka anak panah itu letakkan pada busurnya. Lalu sebelum lepas busur itu, kamu baca bismillahirrabbilulam. Baru itu Anda lepas. Bacalah dengan nama Allah Tuhannya si anak muda ini. Baru lepaslah. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau kamu ikuti tata cara itu, empat langkah itu, pasti kamu baru bisa membunuh. Kalau tidak, tidak akan bisa kamu membunuhku. Maka si raja mengikuti tata cara itu, dikumpulkan manusia di dalam satu tempat yang besar, maka diikat, disalib si anak muda itu, kemudian diambil anak panah dari tempatnya. Anak panah si anak muda itu dari tempatnya, kemudian diletakkan di dalam busur, sambil mengatakan bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah Tuhannya si gulam, anak muda itu. Kemudian dilepas, fawaqa'a sahmu fi sudrihi, maka persis anak panah itu mengenai pelipis anak muda itu. Matilah anak muda setelah tata cara yang diajarkan oleh anak muda dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika manusia melihat anak muda ini baru bisa mati setelah ucapan bismillahirrahmanirrahim, demi nama Allah Tuhannya si gulam, maka orang pun banyak beriman kepada Rabbul Gulam, Tuhannya si gulam itu tadi, yaitu Allah SWT. Maka orang pun datang kepada raja, artinya penghulu barang lain, mengatakan kepada raja, aro'aita ma kunta tah ma kunta tahdhar faqad wallahu nazala bika hadruka. Bukankah apa yang kau khawatirkan sekarang terjadi? Orang telah beriman sekarang. Qad amanna. Orang telah beriman semua. Maka si raja memerintahkan untuk dibuat suatu parit besar yang di sana dinyalakan api. Maka setelah api itu pun nyala, raja itu pun mengatakan, malam yarja'an dinihi fa'akhimuhu. Barang siapa yang tidak mau kembali kepada agama yang mula, fa'akhimuhu fiha. Maka lemparlah diri-diri kalian ke api itu. Fa'alu hatta ja'at imra'ah. Maka orang-orang pun pada melakukannya, karena mereka enggan untuk kafir lagi, enggan untuk mengikuti agama si raja. Mereka tetap beriman, karena keimanannya mereka lebih memilih api daripada kufur. Hatta ja'at imra'ah wa ma'aha sabilaha. Sampai datanglah seorang wanita yang membawa anak kecil, maka si wanita itu pun ragu-ragu untuk masuk ke api itu. Faqala lahu gulam, ya amma isbiri fa innaki 'alal haq. Maka si anak kecil itu pun mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau di atas al-haq. Ini termasuk mukjizat yang Allah tunjukkan ketika itu, kebesaran Allah. Allah tunjukkan anak bayi bisa berkata kepada ibunya bahwa apa yang ada yang dilakukan oleh ibu itu adalah di atas al-haq. Maka janganlah ragu-ragu. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa yang namanya al-haq, kalau kita berpegang di atas al-haq, pasti ujian akan datang. Ketika ujian datang, maka kewajiban kita adalah bersabar di atasnya. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwa tuntutan kita bersabar di atas al-haq. Rasul alaihissalam menggambarkan kepada kita bahwa kita dituntut untuk bersabar di atas al-haq. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ikhwani fillah yang bisa anda sampaikan di dalam daras sekarang ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, yaitu kita harus tetap bersabar di atas al-haq. Yang namanya al-haq membutuhkan kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.